بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang apakah perempuan dilarang bekerja? Tidak. Sepanjang pekerjaan itu tidak dipahami sebagai nafkah dalam kehidupannya. Jika memang masih ada bagian di keluarga untuk mencari nafkahnya. Misal, zaman Nabi ada perempuan bekerja, Bu. Pengumpul panah. Ada yang perawat. Ada yang pengajar. Bahkan Nabi meninggal, Sayyidah Aisyah mengajar, Bu. Beliau mengajar. Boleh silahkan perempuan jadi guru, ibu sekarang bekerja dan sebagainya, ada yang lain bekerja, ada jadi perawat, ada yang macam-macam, ibu dengan segala kemuliaan pekerjaannya, sah silahkan. Tapi ingat baik-baik ya, ini pesan saya, kalau masih ada suami pendamping di rumah, maka tetap posisikan suami untuk mencari nafkah, itu poin yang paling utama. Kalau suami sudah diposisikan pencari nafkah, ibu kemudian bekerja hanya untuk misalnya menyalurkan hobi atau hal-hal yang penting dikerjakan, itu tidak ada masalah. Walaupun kata Quran, litashqa, kamu akan merasa berat dalam mengerjakannya. Karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan. Jelas Bu ya? Maka dalam hal ini, menurut saya, coba ibu diskusi yang terbaik dengan suami. Diskusikan, diskusi dengan keluarga, cari jalan keluar. Dan demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Kita mencari, Allah berikan. Paham ya? Ya, lihat baik-baik, fokus ya. Ibu, kalau ibu tanya pada saya tentang hukum, hukum itu tidak bisa disampaikan untuk menyenangkan seseorang. Hukum itu harus disampaikan untuk bisa memberikan jawaban pada kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kalau ibu bekerja sampai ke Oman, apakah dilarang? Tidak. Silahkan. Yang dilarang itu kalau bertukar tugas. Ibu mencari nafkah, suami tidak mencari nafkah, itu yang salah. Jelas ya?